Mitra bisnis, meski banyak kalangan memuji serta mengatakan semangat bangsa Jepang untuk bangkit kembali dari keterpurukan dengan seruan Gambaru harusnya menjadi pelajaran berharga bagi bangsa kita. Namun Kwikyanggi berpandangan, semangat seperti itu sulit untuk diterapkan oleh bangsa Indonesia. Lantaran ada banyak faktor yang membedakan mulai dari etos hingga budaya serta disiplin. Untuk melanjutkan bahasan ini, segera kita berbincang dengan Kwikyanggi. Pak Kwik, apakah Bapak benar-benar yakin semangat Gambaru tidak bisa dilakukan oleh bangsa kita? Tidak bisa. Kalau toh mau menciptakan gotong royong macam-macam itu, ya prinsip-prinsipnya kan sudah dikenal semua. Gotong royong, lalu ya macam-macam kalau kita membaca teori-teorinya kan hebat. Tapi Pak Kwik, pada era awal bangsa kita merdeka atau pada saat nation building sedang terjadi, bukankah semangat seperti itu bisa muncul di kalangan anak bangsa? Bisa. Memang mengalami perubahan. Jadi yang paling menonjol adalah ini, ya Bung Karno dan generasinya, ya. Itu kan orang-orang elit kan, orang-orang lulusan universitas zaman itu. Yang kalau mau bekerja menjadi amtenar Hindia Belanda, itu kan kaya dan hidupnya kan makmur sekali dan prestisius, tinggi sekali prestisnya. Akan tetapi mereka kan tidak mau memilih itu. Mereka membuang itu dan mereka memilih risiko masuk penjara dan sudah kejadian kan. Oleh karena untuk mereka yang penting bukan materinya, yang penting idenya. Nah sekarang ini ngomel, semuanya ngomel, tetapi do something nggak ada. Jadi apakah kita bisa asumsikan semangat Gambaru bisa saja muncul jika ada leader yang kuat dan tepat, Pak Kwik? Iya, betul. Ada leader yang tepat dan mereka harus melihat hasilnya. Jepang itu kan menjadi seperti ini tidak tergantung dari siapa-siapa, tidak ngemis dari siapa-siapa. Nah, jadi mereka sudah membuktikan kepada dirinya sendiri, dari atas sampai bawah, bahwa mereka itu bisa mencapai hal-hal yang seperti ini. Gitu. Dan hasilnya juga rasa nyata dirasakan. Kemudian di sana, kadang-kadang ada berita soal korupsi, tetapi ditinjau dari sudut keadilan kan oke. Lantas apakah semangat Gambaru di Jepang bisa bertahan lantaran mereka memiliki leader kaisar yang sudah berkuasa secara turun-temurun juga, Pak Kwik? Wah, saya kira kok tidak ya. Itu tentu ada pengaruhnya. Begitu banyak faktornya, tentu ada pengaruhnya. Tetapi tidak sebab kaisar kan sudah menjadi simbol seperti di banyak negara monarki. Demikian Kwikyanggi, saya Dinda Natasha.